Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-as'lah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Su'alun, pertanyaan, ma huwal farqu bainal kafirina wal musyrikina? Ma huwal farqu? Apa perbedaan bainal kafirin wal musyrikin, antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik? Antara kafir dan musyrik, apa perbedaannya? Al-jawabu, jawaban Syekh, bainahuma umumun wa khususun. Bainahuma umumun wa khususun. Di antara keduanya ada keterkaitan keumuman makna dan kekhususan makna. Keumuman makna dan kekhususan makna. Nah, bagaimana penjelasannya? Asyirku a'ammu minal kufri. Asyirku a'ammu minal kufri. Syirik lebih umum maknanya daripada kekufuran, kekafiran. Fakullu musyrikin kafir. Maka seluruh orang musyrik mesti dia kafir. Ya, mesti kafir. Wa laisa kullu kafirin musyrikan. Dan tidak semua orang kafir itu disebut musyrik. Semua orang musyrik disebut kafir. Dinamai kafir. Sebaliknya, tidak semua orang kafir dinamakan musyrik. Karena tidak semua kekafiran itu berupa kesyirikan. Tetapi siapa saja yang berbuat syirik, mesti itu adalah kekafiran. Iya kan? Begitu. Fal musyriku, maka yang namanya musyrik, ya'budullah, dia menyembah Allah. Wa ya'budu ghairahu, dan menyembah selainnya. Menyembah Allah dan menyembah selainnya, itu musyrik, menyekutukan Allah. Dia menyembah Allah dan juga menyembah selainnya. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fa innahu yajhadu wujud Allah jalla wa ala. Adapun orang kafir, yang namanya kafir, fa innahu yajhadu, maka sesungguhnya dia mengingkari, ya, yajhadu, mengingkari wujud Allah, wujud Allah jalla wa ala, ya, ingkar Tuhan, ingkar Allah. Wala ya'tarifu billahi azza wa jall. Wala ya'tarifu billahi azza wa jall, dan dia tidak mengakui adanya Allah azza wa jall. Dia mengingkari ketuhanan Allah azza wa jall. Wala ya'tarifu bidinin min al-adyan. Wala ya'tarifu bidinin min al-adyan. Dan dia tidak mengakui satu agama pun dari agama-agama yang ada. Dia tidak mengakui satu agama pun dari agama-agama yang ada. Ya, ini apa? Sebut ateis, ya. Anti agama, ya. Anti Tuhan, anti agama. Jadi dia mengkufuri, mengingkari ketuhanan, agama itu. Naam. Hadza huwal kafirul jahid. Inilah yang dinamakan orang kafir jahid, orang kafir yang ateis, yang anti Tuhan, anti agama, ingkar Tuhan, ingkar agama. Nah, yang seperti ini maksud Syekh, kafir yang ateis seperti ini, dia tidak musyrik. Ya kan? Dia memang tidak menyembah siapa-siapa. Nah, tidak menyekutukan Allah karena dia memang tidak mengakui Allah. Jadi dia tidak disebut musyrik. Disebut kafir tapi tidak disebut musyrik. Nah, ammal musyriku, adapun al-musyrik, fahuwa ya'tarifu wa ya'taqidu. Adapun al-musyrik, orang musyrik, maka dia ya'tarifu, dia mengakui ketuhanan Allah. Wa ya'taqidu, dan dia berkeyakinan. Oleh karena itu dia menyembah Allah, menuhankan Allah, meyakini ketuhanan Allah. Walakin, akan tetapi, ya'budullah, dia menyembah Allah, wa ya'budu ghairahu, dan juga menyembah selainnya. Jadi ketuhanan Allah yang diakui pun ya tidak seperti yang diinginkan. Karena tidak menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesakan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Karena menuhankan Allah juga menuhankan selainnya. Jadi menyekutukan Allah, itulah syirik. Ya'budullah ya'budu ghairah, fahuwa, maka dia dinamakan musyrik, kafir. Dinamakan musyrik, dinamakan juga kafir. Ya. Fa kullu musyrikin fa innahu kafir. Maka kesimpulannya setiap musyrik mesti sesungguhnya dia itu kafir. Maka sesungguhnya dia itu kafir. Setiap musyrik mesti dinamakan kafir. Semua orang musyrik mesti dinamakan kafir. Apapun kesyirikannya disebut juga kafir. Walaisa kullu kafirin yakunu musyrikan. Dan tidak setiap orang kafir itu dia merupakan orang musyrik. Karena ada kekafiran yang jenisnya bukan kesyirikan. Li'annal kafira, karena sesungguhnya orang kafir yang dinamakan kafir, qad yakunu mulhidan jahidan, boleh jadi dia itu orang mulhid, ateis, ya, anti Tuhan, anti agama, jahid, yang ingkar Tuhan, ingkar agama. Nah, jadi kalau begini sebenarnya yang lebih umum yang mana ini? Menurut pemahaman antum, semua musyrik mesti kafir. Ya, tapi tidak semua orang kafir musyrik. Berarti kafir meliputi musyrik dan yang lainnya. Sedangkan musyrik, ya, hanya khusus yang menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi yang lebih umum yang mana? Kufur, kafir atau musyrik? Hah? Lebih umum? Belum faham juga anda? Semua orang musyrik mesti disebut kafir. Tapi ada orang kafir tidak disebut musyrik. Berarti kafir meliputi musyrik dan yang lainnya. Sedangkan musyrik hanya khusus yang menyekutukan Allah. Ada kafir yang tidak bisa disebut musyrik. Jadi yang mana yang lebih umum? Kafir kan? Nah, inilah yang berarti sedikit ada iskal di keterangan Syekh ketika mengatakan bahwa asyirik lebih umum dari kufur. Hah? Ya kan? Ini di awal Syekh menjawab asyirku ammu minal kufri. Syirik lebih umum dari kekafiran. Padahal kita dapat di penjelasan beliau di bawah, justru ada kekafiran yang bukan kesyirikan, yaitu kafir mulhid jahid, yakni yang ateis, ingkar Tuhan, ingkar agama. Dia tidak bisa disebut musyrik, tapi dia kafir. Ya, sementara semua orang musyrik, bagaimanapun bentuk kesyirikannya, mesti disebutkah kafir. Berdasarkan makna ini, tampak bagi kita bahwa kekufuran lebih luas, kan? Meliputi syirik dan meliputi selain syirik. Sedangkan syirik khusus menyebutkan Allah. Nah, berarti ini butuh digarisbawahi keterangan saya di awal, asyirku amu minal kufur. Ini butuh ditinjau kembali. Tapi keterangan Syekh setelahnya semuanya jelas. Setiap musyrik adalah kafir. Tidak setiap kafir musyrik. Nah, berarti kan lebih umum kafir. Nah, lebih luas dan jelas. Nah, karena kesyirikan adalah kekufuran. Tapi ada jenis kekufuran yang bukan merupakan kesyirikan, yaitu al-ilhad, al-juhud, yaitu ateis, ingkar Tuhan, ingkar agama. Naam. Soal, kita ambil satu lagi. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah SWT berbuat baik kepadamu, kepada kalian. Pada Syekh, maksudnya doa. Yaqul, ashkala alaina, ya, menjadi problem atas kami, ya, membingungkan kami, qaulul muallif, ucapan al-muallif. Al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau beramal dengannya. Ini salah satu naqid minan nawaqid yang telah kita lewati dari 10 nawaqid yang disebutkan. Nah, as-sa'il, penanya ini menganggap ini problem baginya. Yaitu problemnya apa? Hal yadkhulu fihi, apakah masuk di dalam kategori ini al-awammu? Al-awammu, orang-orang awam. Al-yawma, di zaman sekarang. Alladzina la yafqahuna al-ilma syar'iyya, orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti al-ilma syar'iyya, ilmu syar'i. Wala yargobuna bihi, wala yargobuna bihi, dan mereka tidak punya minat, ya, dengan ilmu syar'i, tidak ada minatnya terhadap ilmu syariah. Walakinnahum, akan tetapi mereka, ta'allamu, mereka mempelajari, min tufulatihim, sejak tufulah mereka, sejak masa kecil mereka, sejak masa kecil mereka, ya, ta'allamu min tufulatihim at-tawhida, mereka mempelajari tauhid. Wa'amilu bih, dan mereka beramal dengan tauhid. Mereka tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Hanya saja dalam hal ilmu syar'i, mereka tidak punya minat untuk menggelutinya, untuk mempelajarinya. Nah, apakah masuk dalam kategori ini? Yang batal keislamannya, termasuk berpaling dari syariat Allah, tidak mau mempelajari, tidak mau beramal dengannya. Al-jawab, kata Syekh, la yadkhulu, tidak masuk. La yadkhulu haulai, mereka itu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi mereka tidak masuk dalam kategori orang-orang yang murtad, ya, karena hal itu. Nah, li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu ajizuna, mereka orang-orang yang ajizun, orang-orang yang tidak punya kemampuan anit ta'allum, untuk belajar. Mereka orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk belajar. Ya. Au mutakasiruna 'anil ta'allum. Au mutakasiruna 'anil ta'allum, atau mereka itu bermalas-malasan dari ya belajar ilmu syariat. Nah, jadi ada dua golongan di sini, awam itu disebut oleh Syekh. Satu golongan mereka mengajizun at-ta'allum, mereka orang-orang yang tidak punya kemampuan. Ya. Ya, tidak mampu belajar gitu. Susah. Belajar susah, sulit, berat bagi mereka. Tidak mampu memang. Nah, atau sebenarnya mereka ada kemampuan. Jika mau belajar, punya kecerdasan, kepintaran. Tapi bermalas-malasan. Ya, malas untuk mempelajarinya. Baik. Mereka itu muslimun. Mereka orang-orang muslim. Wahum mu'minuna wa ya'buduna Allah. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka beribadah kepada Allah. Ya, mahum mislul mu'rid. Mahum mislul mu'rid. Mereka itu tidak sama dengan orang yang berpaling. Tidak, tidak bisa disamakan. Ya, kata Syekh ditegaskan tidak bisa disamakan. Al mu'ridu alladhi ma lahu ragbatun fil ilm. Al mu'rid, yang berpaling, adalah orang yang ma lahu ragbatun. Dia tidak punya ragbah, tidak punya minat. Ya, ketertarikan fil ilm, terhadap ilmu, wala lahu raghbatun fid din, dan dia tidak punya minat ketertarikan terhadap agama. Ya, memang dia tidak menyukainya. Dia hadha huwal mu'rid, dia berpaling darinya. Nah, dia berpaling darinya. Nah, adapun mereka itu orang-orang yang beriman, berislam, bertauhid, ya, beribadah kepada Allah. Nah, hanya saja mereka tidak punya kemampuan untuk belajar ilmu syar'i, atau mereka malas. Nah, tetapi ada yang mereka ketahui. Nah, mereka tahu sholat lima waktu. Sholat lima waktu mereka. Nah, puasa Ramadan tahu. Ya, kan begitu. Ayo. Tapi tingkatannya awam, ya gitu. Bukan talabatul ilm, bukan para penuntut ilm yang menggeluti ilmu syar'i, yang punya minat untuk belajar, ya, tertarik dengan ilmu syar'i, rajin belajar, bukan. Nah, mereka sibuk. Nah, karena tidak punya kemampuan belajar atau malas untuk belajar. Tapi bukan benci syariat. Nah, mereka mengimani syariat, kan begitu ya? Jadi tidak bisa. Adapun yang berpaling ini, mereka benci dengan syariat. Nah, tidak suka. Nah, jadi berpaling darinya. Baik. Seperti firman Allah SWT, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Jadi memang tidak suka dia dengan ilmu syariat itu. Membencinya, berpaling darinya, menjauhinya. Tidak mau mengimaninya, gitu lah. Nah, itu. Ya? Barakallahu fikum. Nah, dan di sini kan kalau kita kembali merujuk ke penjelasan Syekh di halaman 35, al-i'rad, berpaling, yang termasuk dalam kategori ini adalah, kesimpulan beliau di akhir itu, alladhi yadullu ala adamir ragbati fil ilm. Bisa dilihat kembali dalam 35, itu mempertajam ini. Al-i'rad yang masuk dalam kategori ini adalah alladhi yadullu ala adamir ragbati fil ilm. Berpaling, ya. Berpalingnya mereka itu menunjukkan tidak minat dengan ilmu. Tidak suka dengan ilmu syariat. Tidak mau dengan ilmu syariat. Nah, atau karohiyat al-ilm, karohiyat ilmu, atau benci ilmu syariat. Nah, ada pun orang awam itu bukan tidak suka dengan syariat, bukan benci dengan syariat, tidak benci mereka, bukan tidak suka, tapi tidak mampu mempelajarinya. Tapi mereka jika mendengar, ya, mendengar ada yang berbicara tentang syariat, mereka tidak benci, gitu. Nah, namun juga jika diajak bermajelis, ya malas, ada juga yang malas. Nah, baik, ada yang memang tidak mampu memahaminya, karena kewamannya, karena kelemahan, ya. Yang ada padanya. Ada yang memang malas, mungkin punya kepintaran tapi malas. Namun dia bukan membenci, bukan tidak suka, hanya karena malas. Nah, itu beda kan? Nah, jadi ini butuh hati-hati, ya. Jadi jangan sampai salah dalam memvonis. Barakallahu fikum. Dua tanya jawab ini kita cukupkan. Nah, pada pertemuan ini. Tafadhal jazakumullah khairan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.